ada aja kan. Sampai pukul 10 akhirnya undak jalani bayar 2 juta akhlor. Jadi kepala bang mulai bisukan Jumat mulai. Mengulai ditorong aja kalau hilang. Hari Jumat ke hari yang malam Sabtu semalaman, hari Sabtu sehari yang malam Ahad kemalaman, hari Ahad sehari yang berapa sudah kan sedulingan mengulai ya. Malam Senayan semalaman, hari Senayan kutuk-kutuk sambil mengulai-ulai. Pukul 10 kurang 10 makinnya pucat. Pukul 10 kami datang. Assalamualaikum. Silakan masuk ya. Karena waalaikumsalam. Kan orang kan tahu kesa. Tangan dia pejar. Kami tenang aja. Kami datang berdua kawan. Awalnya orang Cina. Nah ini kan kita tatak tahun baru Cina. Emblek. Nah karena nasibnya Cina apa? Nasib Cina. Kan ini tahun kambing lah. Hanya tentang mana di bawahnya Cina oleh kami sistem duduk dari kantor bank kepala laut ini menjabat pas pukul 10 ada aja keduanya nah ada aja keduanya nyawa kalah bayar dua kadar tahun lalat mincu aja harus bunda menyaksikannya. Bujur juga jalan kepala bang dikacaknya oleh kepala bang dan oleh Ami mengacak burung kepala bang kacaknya ada aja burung dengan giginya bang duanya aja ada keduanya lalu si Ami ini memang Cina yang dibawanya cabai apa kabar bonggot Cina bonggot juga. Lalu Ami gocap kalah rendah bayar 2 juta. Mbak ada aja, keduanya giginya tuh ya. Kalah ada. Lawan Cina di Tiong Ami sini. Yuk, mengeluarkan Cina 4 juta lawan Ami. Bayar 4 juta. Kenapa? Karena pembicaraan malam saya. Ujar si Cina, siapa kau menjapai burungnya kepala bang? Bunda bayar 4 juta. Ami kau menjapai. Dapatnya 4 juta. Jadi kalah 2, dapat 2, lapirannya. Langsung menabung pulang. Kalau gampang, jadi kurang arah aman, kurang Cina kalah. Ini ada hubungannya dari lawan tahun baru Cina. Cina kalah, Arab orang menang. Betaloh, menang kata para masa terbukti ketawanya tak. Jadi Cina sih menangnya Ame. Ujar Cina apabila kau mengacak burungnya kepala bang, udah bayar 4 juta. Ampe kau mengacak, pada saat dapatnya. Ada lagi kesan. Ini kesan ini Ame kalah. Nah ini kan menang. Cina jatuh. Aku pada gurih bilang tadi pada malaman sakit berjauh-jauh malam-malam bilang tadi ini malam-malam si ginja malam-malam pas dasar malaman itu juga ada goreng bilang tadi bini ku pada gurih juga ginja garing juga tak ada kompong mata bini ku garing juga anak ku garing juga nang sikong batu aja nang sikong beran. Jadi sambil galen-galen betul-betul ini maharap gua anu untuk kawai untuk itu juga ya raginya di si bini di janak ya kalau di si bini di janak kan maharap gue nya Beda kan bilang kan, tahu aja, belocok-locok. Baru mentai-tai itu jaringannya musim juga aja. Ujar dokter kita nyar, musim buah nyar, banyak kurang garingan. Ujar dokter kan, kali lipat buah. Dasar pintar Arab lah, Cina kalah. Nah, jadi apabila kita berkumpul, tentu aja Pak, orang Islam itu berkumpul di tempat yang bagus. Kada mau tempat maksiat, kada mau, jelas sudah. Majidama'akum mati ala wala'ala. Pantangan nang menurut unda jam Nabi berkumpul lamun di situ sesat. Jadi kita lah menjaga sesat kada hendak berkumpul. Apa berkumpul di dalam kesesatan? Hah? Ada kalau kita orang yang sesat di utara. Ya Allah nak menuju ke awal kulit melihat kucing. Nah aku berguru lawan kucing. Sebab kucing ini kan inya penciumannya harap inya bisa menuju rumah. Jadi baulah buruk, nang diulah buruk itu kucing. Banyak kucing yang berluncat-luncat juga. Mbak kucing ke kanan juga. Mbak ke kiri juga. Akhirnya kucingnya ke atas. Ini berpandar kucing. Bisa berpandar. Anda habis jiwa. Unda lapar ke kucing. Jadi ujian lah manusia yang kata, anu gurua, ulun lapar juga, nyegurunya kucing. Lapar kan guru, ulun lapar juga. Kenapa garang nyawa jadi menurut unda, pak guru, unda? Kalau ulun gurua, ujian manusia ini. Kucing dianggapnya guru, cara menunjukkan jalan sampai ke rumah. Jadi ujian si kucing menentuk, nyotakukan. Undang sasat dua. Karena menjadi apabila di guru tentang sasat, muridnya sasat dua. Maka wayah ini banyak. Nang bunyi melajari tauhid, sasat. Nang melajari tasawuf, sasat. Nang melajari fikih, sasat. Nang melajari beramal bawirin, sasat. Nang belajari berdagang, sasat. Nang belajari bertani, sasat. Nang belajari macam-macam. Bisa sasatannya kulitnya? Lamun kepala partai banyak sasatan lawan anak buah partainya. Pas pakai cincin tadi juga. Jadi pintanya harus pintar-pintar oleh ini. Jangan mau dibunguli orang. Nang hawa diikuti itu kurang mengkasipat sidik amanah tablir papanah. Kalau ada nang empat ini kita umpat lawannya. Lamun kada bersifat nang empat ini, kada usaha kita umpat lawannya. Bungulinya milik Tuhan misalnya Bapak Dasa. Aku umpat umrah. Kalau Nabi suruh laki tugasku mengharapku cucu seikoh. Terus sekalinya jangan mahalaku cucu, gawinya curah yang iranya. Lawan laki menyadari janji. Lawan cucu berdosa. Lawan minantu salah. Kenapa lawan pendusta? Mana janji kata bujur, mana pendusta pulang. Baiklah mentulaknya ongkos sendiri. Namun ongkosnya ongkos orang, bungoli pulang menemang ongkos itu. Sakit pulang kena percaya lagi. Wailun lil mukadzibin. Satu jurang di neraka jahanam bagi orang yang berdusta. Alalakullah alal kadzibin. Kutuk dari tanda Allah lawan orang yang berdusta. Siapa aja yang berdusta ini? Siapa aja? Kurang ada tanggul kalau tawaran kan sama aja. Menyembah dusta dikutuk Tuhan. Kenapa arti kutuk dijauhkan dari kasih sayang? Apa arti jauh dari kasih sayang? Disariki Tuhan. Amerika, apabila dikutuk Tuhan, semua negara, rakyatnya sendiri mengutuk Tuhan-Nya. Tuhan mengutuk. Nah, pesawat pengintai Kolombia meledak pecah-pecah di udara, gugur di Amerika, membawa racun yang luar biasa. Dahsyatnya gugur di Amerika, camuk Amerika, rakyat Amerika camuk karena racunnya itu. Makanan di dalam situ, yang di dalam pesawat ribet tujuh, orang yang utak-utak dengan harap-harap dari Amerika dan Israel. Musuh-musuh Islam yang berat di sana ada. Pecah, meledak, mati berjalan. Nih, ada gang-gangan guru usut baca Yasin. Kabur. Hancurakan jalan usut. Bubuhan Indonesia. Lepi, lantang. Menyusul tulang kira-kira nih. Busnya tak pulang kira nih. Karena penyakit. Sakan udah. Nah, menang kasihan ya. Kada marah lalu lawan orang Islam. Di Irak itu orang Islam banyak. Kalau ada yang bersuara, muninya mantan Irak dan kada mantan Islam. Sebab Irak kada negara Islam. Kita kada bicara tentang kita pikirkan orang Islam itu ada di situ. Namun bomnya kasihan luar Islam di situ. Namun dipikirkan orang Islam di sana. Karena kalau mikirkan negara ini apa? Yang kaya di sini, 80% yang Islam. Ya, namun ini akan terpajar utang. Siapa yang sakitnya? 80% yang sakitnya. Yang mayoritas yang sakitnya. Itu yang dipikirkan. Kada gampang apabila tak utang kada bayar ditawari oleh nang mau utang ni. Jadi tawanan orang 80% umat Islam jadi tawanan orang kafir. Mangkam hendak di kamana? Kanang 80% hendak di kamana? Coba pikirkan ke sana. Kita itu satu umat paling 70 tahun. Hakonlah 70 tahun akibatnya masuk salah kajanan. Daripada tersalah bajajak. Matinya aku sudah berucap cerang-cerang Rasulullah yang waktu ada jenazah di Masjid Nabawi di pagi-pagi orang ada jenazah. Ujar Nabi takunin untuk kata-kata utang kata-katanya di masjid. Mari takut juga warganya ada. Bicara Nabi silahkan yang lain menyumbah yang akan undurkan ada umat. Luar biasa urusan utang. Sampai Rasulullah ada mau menyumbah yang akan orang mati tak utang. Jadi pula warganya tak pakat. Ulun bayari utangnya dulu. Bayari dulu. Mbak sudah untung dibayari. Utang kalau warganya hanyar Nabi menyumbah yang akan yang dadanya. Luar biasa. Jadi lamun wa ini nah kalau wali Allah menyembah yang akan orang mati surga sebab doa sidin ada di dalam sembah yang itu ya kan. Tapi lamun sidin kada umpat menyembah yang akan rugi. Karena apa jadi wali kalau umpat menyembah yang akan mayat di atas karena inya ka utang batuan dibayari. Oleh sebab itu hindarilah utang. Pertama kalau kita tak utang mati, bini kita kehilangan laki, anak kehilangan apa, dan pulang memikirkan membayar. Jadi musibah bini dan anak dua. Pertama kehilangan, nangkap dua, membayar. Sangat kejam seorang abah, sangat kejam seorang laki terhadap bini dan anaknya. Apabila wanita utang, ada terbayar yang paling mati. Kasihan bini dan anaknya memikirkan membayar. Inya bisa berutang, anak buah yang membayar. Maka marahlah anak buah terhadap itu. Di belerainya kuburnya bisa berutang banyak ini membayar di kandang. Sehari anak buah yang makanan penting kan modal kita anak buah saya. Namun anak buah sari di tempat kita kesayangan kurang itu modal. Matinya agak dikasih ya beda kalah amalan dikasih supaya orang kasih modal itu orang kasih mungkin orang ada kasih nalus kalau urus ini mintuha kalau mau tidak kasih peminan toh basta ngarang sih memodal juga jamnya tidak dapat konsumsi dengan peminan toh sampai ke mati peminan toh juga tidak dapat jamnya sih tidak terkasih. Minal itu mungkin juga lah mungkin tak kasih lah mungkin tuha. Biar sih mereka ada bocor dia biar jadi mungkin santo. Jangan tak semat. Kasih sayang orang itu modal. Nyatakanlah cakap lah kasih sayang orang itu modal. Kalau sudah Tuhan kasih sayang lawan kita, luar biasa dari keuntungannya. Sebab modal itu Tuhan yang kasih. Matinya orang wali tidak dikasih oleh Allah. Modalnya sudah luar biasa. Jadinya kada takut mati, kada takut penjara, kada takut tembak kurang, kada takut dikritik kurang, kada takut macam-macam. Kada sebab inya sudah dikasih itu. Modalnya cukup. Perintah Allah nang berhubungan dengan pekerjaan orang palak kali berakal. Tetapi bukan hanya Tuhan menyuruh, di samping menyuruh Tuhan menolong. Ya kan? Misalnya, ikam disuruh membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai walafalmin. Nang menyuruh Tuhan. Bukan menyuruh aja, Tuhan tulungi pulang. Nang melajari ikan mempercepatnya, Tuhan, anda menghidupkan melajar dari ini. Nang menggambarkan untuk ikan membaca, Tuhan, buktinya pacul bila dikantar andak di hadapan suruh membaca kawan-kawan itu pun hendak-hendak meyakinkan bahwa memang Tuhan menolong namun seadanya anggota kita seadanya tanpa tolong Tuhan kawan-kawan baca. Nah jadi disuruh kita perkara tuntungnya. Nah ikan kembali kepada mintuhan. Kalau mintuhan menyuruh penerja, tidak apa-apa. Harapan kan kunda. Nang mimpi-mimpi. Sidin kan apa enggak boleh datang? Nafas sidin dalam kita. Menyegarin kan diri kita. Ada jalan pimpin. Nah, misi anak kita sering pulang ada aja apasnya banyak hal tentang miminya maharagu, kainya maharagu cucu garganya apasnya ada aja apasnya maka seorang lagi itu mimpi kalau Tuhan baca suruh menolongi ujar arwah bapak loko tiap-tiap menyuruh orang karena dibayari nang menyuruh nang disuruh itu dibayari Allah Ta'ala ini menyuruh manusia ada pahalanya jadi Allah Bapak itu dibayar sedikit apabila orang lain ke rumah disuruh ini banyak kalau kagak ada nasi banyak lamun kagak ada jual banyak nasi kagak ada barisin duit bulinya itu lamun duit kata ada jua nang nang jadi tumbuhi rumah bunda main jelasan orang ini nak bulik dianjur kata sini sampai tempat orang berapa jadi sini dibalas kebaikan orang itu dibalas karena takkan laku di akhlak berperangannya lah sebagaimana Allah Allah menyuruh membalas. Ya, membalas memang suruh itu mubah. Maka itu juga wajib bagi Allah. Apabila bersuruhan, ada tuh balasannya. Misalnya, Allah kan menit ini ke dalam pagar. Sinang tukang menit diupah. 500 ribu. Bawakan kamera ini ke dalam pagar. Yang mengurus kamera dari 400 ribu. Bawa yang ada kawalan 50 seruan. Nah, duitnya bagi-bagi kawalan. Tiap menyuruh orang ada harapan. Namun memakai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun menyuruh kepada raja, ujar istilah pagar itu ada uang minyaknya. Matinya pun Rasulullah ada di sisi keseluruhan adalah Nabi di sisi penjaga adalah keseluruhan ada kata ada bawah Nabi Muhammad pun di sisi bawah menurang-urang nang mujahir jahir itu banyak di sisi keseluruhan nang babi ngilang dia aja keseluruhan di rumah wayah ini seorang balanak keseluruhan gantinya barang yang punya kuat kenapa? Nah, dia kan itu bisa suruhkan pada di sini. Kalau saya kan berusuk dia, di sisi suruhan karena diulangkan di belakang rumah, 6 kamar, 3 laki-laki, 3 bini-bini. Nah, laki-laki jaga belakang rumah, sama binian, saya sama orang. Terus ulang. Rasulullah kan lebih tiba ulang. Nah baiklah. Mohon ada tamu si jenang membuka ilawah. Guru bangir malah si jenang membuka ilawah. Nah pertama. Nang maulah katanya di dapur si Ben nang menyuruhi tamu si Ben nang memutihi cangkirnya si Ben nang ubah si Ben padahal anak hanya lapar. Nah ini nang aran kayib nang aran kayib bujur bujur lantar jidul kawong kalimoh nang aran kayib itu jadi sadam jadi sadam. Itu nafran saya ujar Nabi Sayyidul Qawm Khatimuh. Jadi kan ada guru bangir tak jadi Adam bangir Sayyidina yang berpikir dia nak jadi bakal anak guru Salman jadi Adam Abu Jahal Abu Jahal lawan adamnya guru Saifullah Turki iya menjadi bakaran guru sama Syekh Ibrahim Akbarna Syekh apa ya Syekh bisa padang jadi kuat padamnya Syekh bisa lawan guru Syekh karena menjadi hadam keburuan bakaran Syekh ya Syekh. Jadi bukan randaknya itu di ilmu, bukan randaknya di wirid, randaknya keramat itu. Mau jadi kuat-kuat jangan. Jadi sesuruhan. Jadi nampakkan bahasa yang kasarnya dalam kesuruhan. Jongos. Jadi jongos. Asal ikhlas jadi jongos. Ikhlas jadi ini nggak jadi benar. Ikhlas jadi jongos lu ikhlas. Mungkin itu panggil jadi sesuruhan guru selamat lawas benar. Kada dan terkata penapa. Namun kata ikhlas jiwa. Nang dihadangnya itu benar. Waktu guru selamat berjalan. Bubur. 100 ribu. Nang dihadangnya itu nang dihadang. Kada ikhlas. Iya, nampak kita pulas-pulas. Alim kadar. Sugih kadar. Apun kadar ikhlas jadi hadam kadar ikhlas. Amunnya ikhlas jadi hadam. Orang menjual emas saja bakal amat matinya. Kenapa? Tukang kumpul akan tersebih namanya di rumah. Waktu siang memberi jajah siang. Ada tersebih orang nak bobor-bobor. Bukan yang kumpul akan tersebih. Orang yang ini pereman. Tahu kalau pereman. Nah, tapi mengambil jajah, umpah. Lalu ada tersebih orang yang bobor. Bukan akan tersebih. Ya, benar antumnya. Itu aja tugasnya sambil mendaniakan mereka ekspresinya. Kan mana penyakit cetrok. Kalau ada kawan pandai lalu. Kenapa lu sakar lalu? Lalu kalau bukannya. Sakarinya bapak pandai. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati. Guru Haji Pak Perigam nang hadiri matinya waktunya ini nang pakai calon aku Pak Perigam kader nang datang bawa kita tonton boleh di mana tangan jadi Adam itu di mana ujian jelas mana datang duduk tonton boleh. Kastar kalau empat puluh kalakan, kalau yang ada empat puluh kan, mampu gaya kalau empat, mampu dong kalau empat. Yes, udah teman. Nah, karena sayyid itu orang yang jadi jomot. Sayyid lupa lupa, bimu-mu-mu-mu-mu. Artinya ada kalau dia sholat dimulai dari syirik orang yang jadi hadam ilmu kan guru-guru itu kan hadam si ilmu ujar ilmu sampai akan undang ke orang lain ujar ilmu hadam si ilmu jadi ngarannya hadam bagi si ilmu orang yang sholat dimulai dari syirik jadi hadam yang ilmu. Berbinian di rumah salah membesar pengolah terang-terang. Berbinian tapi ada lepas berterang-terang ujar pada Sakina pada bakus hokinya. Itu bahasa Sakina hoki. Hoki itu kalau bahasa kita penghidupan. Orang yang bagus hokinya, bagus penghidupan rezekinya, orang yang rajin di rumah menolongnya. Jadi rumah itu ada yang rajin menolongnya, ada yang macam-macam tadi, macam-macam tadi. Setelah pendidikan rumah bapaknya, rumah bapaknya mendidik kerajin, anaknya itu kerajin. Namun rumah bapaknya mendidik kada rajin, sampai kabar anak dua dah sudah kira-kira mana kapakan itu lawan Pak Mahisi nasi dan macam-macam berubah masih minggu parah padahal kan anak dua sudah sebini-bini kagal rumahnya panggungan lalu sampai beranak dua minggu parah di rumahnya kada bisa memasak, kada bisa mengaut nasi, kada bisa berbuka macam-macam sampai anak pulang nang makalah bumin Tuhan juga pulang dari dalam pengolah mendidikannya pengolah juga makan mangin lagi dan kada harbit kada harbit terjadi bahasa sabar-sabar haji sabar bisa juga pengolah tidak ada. Pengolah benar, bahasa satu di rumah kada bisa, membuka jendela, menutup jendela kada bisa. Bapak berkalu senang banget seorang makan kada bisa. Benar. Mengisi pelantai kada bisa. Kalau buat makan, makan. tiga bungkus nasi kuning nanti dipikatnya didikannya pengolah atau pecah-pecah. Ada orang didikam lagi kayak nanya nada malah yang disuruh menang bininya sakitnya mah sudah lah pulang lagi bintang pulang ditarik penyakit bintangnya lalu burung masuk ke belakang pasangnya konsen jadi tentu dia udah kelihatan ke belakang sini kada bulan dia pada pulang dia nak pulang sini ini cukup aja kalau panjang dia pulang jadi nang di sebelah sini kan ya. Jadi sebenarnya naik ke atas, naik ke atas, masalah awal saja, betapi saja, naik di atas menuju ke atas, yang bini di bawah, melihat kalau antuk, jadi jadi ini pukul 2 malam, tumpuk pulang, tumpuk pulang. Keinginan sama malam tumbuh pulang ternyata tumbuh hati pacu itu kolesternya itu juga kesalahan itu setiap orang penyarikan pasti penyerbalan kesalahannya ya nah, gara-gara hari orang kaki menyerbalan mencari unggulnya untung silaki dari jadi abdam ya kan orang jadi abdam pintar dapat nama karena pada salah satu benar aja alatnya tarik dari sebelah sini ke belakang lon begini-beginya akan pada kalian sementara ya kada ketahuan jangan parah panjat ini hingga nenang bakwari masih sedikit ini ada kalkon senjata nuklir tidak tahu aku benar-benar sok langgar benar gak biar kerja aja bakatnya tidak terwaduk benar tuh benar kalau dia tunduk itu wajib benar lah soalnya sak-sak dunia gara-gara ini aja tuh kasih wamin kemarau tidak tetap nih jadi kita nih pulau-pulau baca kitab penerangan agama nih melaksanakan suruh tapi Tuhan juga menolongnya amun Tuhan kalau menolong mentong kok kalau kalau pantas pergi jadi sambil pembacaan sambil merasakan pertolongan Allah di sanalah kita dapat surga di dalam hati kita namun kita baca kitab ini apa lagi Allah mengkasih bulikan ini nak sakit pinggang mana ada nak kesah atau bang bilang kembali aja masalah murid-murid montong memeh tapi orang ini katakan tolongan Tuhan ini sakit daring kada tuli ya tak tahu aja kalau cocok pakai sehami dan sebagainya kalau Tuhan menolong nang menolong dia Allah ya kan teman nolong ni misalnya ada tobat belok kata saudara jin bang Allah teman nolong Allah illa billah la haula wala quwata illa billah kata gambaran al-alim azim ulama maka dikata ini sikap takbir ini artinya suruhan Tuhan nah wajib digawe. Kedua menentukan sebab atau syarat atau mani ini bahas ada orang usul fikih maka itu dikatakan tubul wabah yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala kan hukum itu kan namanya hukum itu ya kan ini halal ini haram ini sah ini batal Tuhan yang menaruhnya maka terdapat lagi hukum syarak dengan dua makna di atas ini tadi, atas tujuh bahaya yang tersebut di bawah ini. Nang tujuh ini hukum syariat, nang mahandaknya Allah. Nah, Pak, pertama wajib pada syariat, bukan wajib pada akal. Wajib pada syariat artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Contoh, duduk di majelis ilmu agama, hukumnya wajib pada syariat. Berpahala nang duduk di sana, berdosa nang kada umpat peletan. Jadi lamun ikam datang hari ini, ikam buat pahala. Anak ikam lontong nantu ikam lontong. Lawan ikpar makbura ikam kada hadir. Inya berdosa. Gurunya hadir, pahala. Minu hasilin lawan ikpar ada umpat datang, berdosa. Itu nang harap-harap aja misalnya, contohnya jadi nyaman tahu. Siapa nang berpahala, siapa nang berdosa. Di rumah tangga. Nang kedua hukum syariat diberi nama sunnah. Kerjakannya dan dia tidak dapat dosa jika ditinggalkannya, seperti bersedekah nang sunnah. Ya kan? Apabila kita bersedekah nang sunnah, maka kita dapat pahala. Apabila kita kada bersedekah nang sunat, kada dapat dosa jua. Paham kah? Nah, itu. Yang ketiga haram, artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya. Seperti riba, renta, bunga, badusta, nyalahi janji, dan dapat pahala jika ditinggalkannya. Lama mengurangnya kada wani badusta, kada wani menyalahi janji, kada wani mengerjakan rentan dan bunga. Sama-sama karena perbuatan lawan Allah Taala, maka meninggalkan yang haram karena Allah itu dapat pahala. Tapi nang banyak deret kurang meninggalkan yang haram bukan karena Allah. Kenapa nyawa jadi pada umpat pagi jam badadu? Nah, kalau pintu haunnya sari katanya, jadi katanya meninggalkan badadu, takutkan non pintu haun. Iya, nang ujar si kamar, nang palawak, itu kamar nang tukang lawak. Takwa, mengerja perintah Allah, menjauhi suruhan, apa, mengerja suruhnya dan menjauhi larangannya. Jangan seperti orang sekarang, kayaknya. Takwa, takut sama mertua. Wah, ini orang-orang penceramah-penceramah itu bisa berataan palawak jadi penceramah. Ada gampangan. Dakwah di dalam joget. Kalau sudah pada puas sambil berjoget, itu ngaranya ulama terjaya. Mbah, ingin berdakwah sambil nyong. Nah, mendengarkannya, nah itu dajjal dari pembujur-bujur. Menurang tujuh lawan dajjal, bubuhan dajjal. Itu penyebab segala macam, namanya tanah longsor, tanah macam-macam. Samungan maksiat dan dosa adalah penyebabnya. Dengar jawaban, maksiat dan dosa penyebab dari segala bala musibah. Siapa yang mengerjakan dosa, dia penyebab musibah turun di negara sini. Kenapa jangan mengerjakan dosanya di kerjanya? Tambah banyak mengerjakan maksiat, tambah banyak musibah. Ada gampangan. Menurut gambar jemaah tadi ada telepon ada dari Jakarta. Berapa ribu banyak jemaah kita nang talangkar di lapangan Saudi. Kada kau masuk ke Madinah, lurung darat kada kawa, lurung atas kada kawa. Tadi ada telepon. dari rumah tangga Wapres yang menelpon. Wapres akan pulang hari Arba. Satu lawatan, bini, anak, cucu, umat tulak ada gampang lebih 100 dan sidin tulaknya itu jadi tamu Allah, kada hendak jadi tamu negara sampai presiden marah menyiapkan kesenahan jasa segala macam yang diperluakan ngarana wakil presiden kada apun aku lebih memilih jadi tamu Allah daripada jadi tamu negara jasa itu. Anak banyak tulak sana pas musim dingin ini lah, musim dingin banyak nang keluar darah di hidung, banyak nang keluar darah di pore-pore, artinya luang-luang bulu ini, banyak nang sasak berinap, banyak nang pulang darah baku, kedinginan darah baku. Jadi di Madinah sekian yang mati, di Makkah sekian yang ada itu. Sama aja kan. Pokok-pokok tahun ini sanayan. Nah, kalau sanayan tahun ini pokok menurut hitungan arwah Datu Haji Abdurrahman Tunggulirang hitung lima, mulai sananya hitung lima, itu tahun yang akan datang pokoknya ya. Coba deh sananya, sananya Selasa, Arba, Kamis, Jumat. Jadi tahun 2004 Jumat ke pokok. Besok bulan akan datang 2005 Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Arba, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Ahad, Senin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat pula. Hitungan orang bahari. Orang bahari dihitung sikat-sikat. Arba, Kamis, sebulan saja. Arba, Kamis, sebulan. Ayo tiga arba berapa? 15. Tiga kemes? 15. Berapa jadinya? Ya sebulan. Arba kemes sebulan. Macam apa itu? Arba kemes. Jumat tanggal 1. Jumat 1. Ahad tanggal 1. Kurang bahari. Sikap kebanana. Menghisap tak kurang bahari. Ingatkan mereka, jangan lupa lah ahli hisap sama remirah. Kesah ahli hisap. Pak Isyik belum mendengarnya. Ini kita jagarnya hari raya, berdaur pulang. Ada yang hari raya, salah kata. Menteri agama, nengaran negara, ampunnya. Menteri agama ini kan negara. Kada maunya, sembarangan bertanda, kumpulah kerajaan ahli-ahli ini. Musyawarah mengenai masalah isbat tanggal 1 Zulhijjah hari apa juga dikumpulkan dan itu yang ahli-ahli palakiyah siapnya hanya karena diumumkannya bahwasanya hari raya jatuh pada hari anu menurut putusan daripada ulama-ulama Islam dan ahli bidang situ bukannya bungulan dan beragama. Jadi ujar Gus Dur, apabila hari raya Kamis, imamnya Imam Ano. Apabila Jumat, imamnya Syafi'i. Nambah raya kan ya? Apabila hari Sabtu, imamnya Samudra. Puja Gus Dur. Loco banget Gus Dur. Jadi ini nang apabila hari raya hari senayan imamnya siapa kada tahu. Apabila Selasa imamnya siapa kada tahu. Kita jangan ragu-ragu. Putusan daripada ulama se-Indonesia 4 kali berturut-turut bahwa kita menurut apa yang diumumkan menteri agama menghormat menteri agama. Ujarnya menteri agama kali anu kita dapat berada lamunnya salah menteri agama menanggung dosanya. kanyaman itu teh. Daripada nang menghitung-hitung seorang ada orang nang ahli itu umur 80 ahli hisab. Tapi menyarik galian kon bini sarik kon anak sarik umur 80 sudah. Jadi jenang anak daripada kita disarik di sidin jenang cucu ingge bek kali 80 sudah abahnya jadi mesti disarik bini jadi disarik kita lepas ujur juga lah. Ya Allah, nah sudah kalimatan ya. Tapi di pandai ya lo, bah kai. Nah, pian nak ulun kawinakan hanya rejek paham nyawa. Undaran jadi pina pemamai mamene kalau ni, kalau ianya pada dah awal hidup, artinya awal di waktu hidup. Tapi bahaya, tapi kaya nang mencari akan nang cucuk lontian juga umur 80 juga. Mesti aja. Namun nang nanum begitu kena ngalih urusannya. Sekali saja kerjaan Pak Ismi saya mencari akan nang umur 80 kan ada kata. Mati bertahan. Pada lapor ya, anu bahaya kamu kaya, kadada nang umur 80 mati bertahan. Macam apa pian? Undangan ahli hisab. Cariakan nang umur 20 empat tiko, 20 kali 4 berapa? 80 lah. Nah itu, jadi orang ahli hisab ceritanya bisa bisa pintar kayak gitu bang. Kalau nabi lain, Pak Imum ma'alaikum, Pak Akmilu, apa, Aida Tasaban, Pak Lazir. Apabila bulan timbul, tapi kata kawan dilihat oleh mata telanjang, wajib 30 sahban sempurna. Kadang-kadang nanti, bila timbul bulan, biar kata dilihat, kadang-kadang. Madalang tadi juga, kepada ada aja, ada asli jami, anak mengacak dulu. Kan namun ragu-ragu kalau sekira yakin, nah, nang sebutinnya ada Allah Esa, supaya yakin semalam. Kurang berjalan malam, Pak Ismita, malamnya sedikit salah, salah, malam salah, salah. Jadi kalau kita sekarang bulan berjalan, kalau di hadapan ada petuyok, ragu-ragu di hati. Kenapa ini? Tahika ada supaya jangan ragu-ragu diculik kontangan, baculik kontangan diambak kailan. Yakin tapi jua. Sekalinya kata orang banyak mencuri nasi, nah kan lo bawa ucapain ke sepat pas untung kan terjajak untung kan terjajak kita makan coba apa pikir-pikir kamu yang terjajak kan di baju bawa aja kamu gak makan jadi apa lagi untung ya ada harapan untung kita makan. Nah jadi dasarnya meninggalkan yang haram karena ketakutan lawan Tuhan bukan apa-apa saja. Karena penyawa aja jadi angkit sudah ke apa 18 kan itu. Pembantuan lah. Kenapa jadi angkit udah sudah kuhah. Kan karena Tuhan. Karena Tuhan ada di sini kata karena takut pada Allah nang dapat pahala dapat meninggalkan dosa sama-sama dorongan takutan lawan Allah di mata anak takutan lawan Allah namun kita ada takut di Allah kada mengaji ma'rifat kenapa anak takut makruh ini yang keempat barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya tapi dibenci oleh Allah dan dapat pahala jika ditinggalkannya tapi dengan karena Allah Ta'ala nah itu jadi waqa'idul makruhi la yu'adzabu orang yang mengerjakan makruh kada di sisa jadi jangan membicarakan Ada orang misalnya makan acan, jangan dibicarakan. Betul makmaruh saja. Makmaruh saja. Ada usaha, ini kan ada disiksa Tuhan juga. Orang-orang mengajar makmaruh, tak ada disiksa Tuhan. Alhamdulillah. Acan. Tahu lah acan. Baunya aja gini, yang ada di higa sini, yang membanam, yang dilanggar sini, selalu semaan berapa. Mubah artinya harus, maka syarat pada syarat yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya adanya. Di setiap barang yang hukumnya harus mengerjakan dan meninggalkan, kada ada rugi, kada ada untungnya, sama aja ya lah, sama aja harus ya. Harus dong bahasa kita lah, namun harus bahasa pemerintah, wajib ya, harus ya, artinya mesti dilakukan. Sahih artinya barang yang ada lengkap padanya segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Nah, seperti orang adalah mengaji lawan guru, ini masalah agama. Syaratnya dan rukunnya mengaji itu, yaitu ba'adab tuan perguruan, itu aja kesulitan yang karikasannya. Ba'adab tuan perguruan itu ba'adab. Ba'adab tuan perguruan itu ba'adab. Nang kebanyakannya orang kada alim, karena syaratnya, rukunnya, atau adabnya ketinggalan. Ketinggalan adab. Ya kan anak belayar, bepadah dulu, asal bepadahnya minta izin. Minta izin dulu, hendak belayar ya minta izin. Itu adabnya. Ini sampai pemburuan mencari mana si anunya sebulan tidak ada melihat. Dia kena tahu aja. Ia menjadi bercakap. Nah pelarangan, hanya kalian pulang lah. Ini sopapa. Banyak jauh, bini nang ada. Nang ada nih jauh. Kemana bukannya? Kayak guru. Jadi guru nyawa ini menambah repot bunda. Bahkan penerang nyamannya. Utuh longan, nyawa selongannya. Nah, itu nang jadi kada alim kita nang kaya. Ya kan kita kan pelajaran ini sama beratan, jamnya sama, loconya sama. Kenapa jadi nang alimnya berpalik? Karena adab kada dilaksanakan. Bakir artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, seperti sumbahyang kada batumakna, atau seperti membaca Fatihah tapi kada batajwid. Kurang syarat atau kurang rukun lah jadinya kada sah. Labihan jangan. Labihan ada sah juga, ini kan masalahnya kurang lah. Labihan sama, ada hal yang kita sarawin, kematian mintu kata, suruh orang punya yang bayar makan, mintu kata lu terus. Banyak lain aja kan, suruh rekor-rekor. Ujian yang lain, aku pada hijam dan abdol, kedua parah, minantu si dia. Ayo ya, maju ya, yang lain aja sudah. Barakakan sab pada Tuhan. Halal, dan yang lain aja tuntung serta. Kenapa ada selawin mulai ya? Allahu Akbar, baca Fatihah. Bapak Fatihah baca ayat. Mas untung baca ayat, ruko. Gaur makmum berkahan. Kenapa bahaya, kenapa ruko? Eh tidak, sujud. Dua rakaatnya sampai bertahiyat ya. Ujian yang lain kan banyak warawet. Jadi kayak ini orang gimana kan orang mati kan dengan kayak itu angkat takbir yang 4 kali doa Fatihah selawat doa 2 kali kalau yang ketiga sampai ini kenapa jadi bahaya ya. Nah, ini kan istimewa ini mintu Allah. Dua orang terjun Tulabi dan sebenarnya kalau yang besar pun kan belajar. Di sini kan bacaannya kurang syarat, kurang rukun, melabihan tak batal juga. Kenapa misalnya? Ya masalah ini. Labihan sebenarnya. Bayat beruku berikutnya. Nyembah yang akan diselamati. Artinya apa? Rugi bikin minantu nang bumol. Seorang mintu hamati. Minantu kan dapat nyembah yang akan. Nampakan menyesal. Kurang memilih minantu nang sanggup memandiri. Mengapa? Menyembah yang akan. Mana laki nakal. Mentah kelilakan. Lawan minantu hati. Nang dipilih. Kayak guru sop-sop. Untakan gak sugi, benar aja. Sekali mikrofonnya banyak yang mintu hamba ayat berhukum yang tidak. Sakit pada rakyatnya. Banyaknya pondokan, alim-alim. Nah, ini payu pondokan kayaknya. Bisa batu kacil kayaknya. Ay, bandung. Aja pendokan macam sahabat sahabat berjaya. Paling takum ini kan tahun dulu, tahun dulu dia hancur lalu. Untuk tahu ini, bukan kita penjaga hutan. Sian di pendokan. Hukum hati. Nah, artinya hukum adat yaitu menetapkan sesuatu barang bagi suatu barang atau menghentikan sesuatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sosok bersalahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lain. Jadi dengan hukum adat menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Atau menafiakan sesuatu kepada sesuatu lain. Sebabnya bisa diulang-ulang, bisa dicoba dua kali, tapi bisa baca kesalahan. Dan andai kata ada kesalahan, itu bukan sesuatu itu nama beri bekas. Kita ambil contoh satu titik lapar, lalu dibawa makan, hilang si lapar pada sekali lapar pula, bawa makan hilang pula. Nah, menurut hukum adat, setiap orang lapar dibawa makan hilang laparnya. Menurut adat, tapi bukan si nasi yang menghilangkan lapar. Nyok ada beri bakar di mana sih kita? Tahu kata? Betul, nang dijaga ni dia nak. Nang dijaga, panjang kalau kamu belajar dua piring, pampang. Jika sepiring dia tak ada panjang. Kalau nasi nang dua piring ini itu nang merusak itikat, nang jadi rusak itikat. Kalau sepiring nasi ini itu nang marahnya ni, padahal dia kata beri bakar. Dan bisa aja bersalahan, kurang karena makan, kadalakan. Nang makan aja, kasih kanyangan, ada juga. Bersahabat kenapa? Naga. Itu misalnya jalan makan. Nang kedua obat. Obat biasa, apabila orang misalnya sakit kepala dimakani panadol baik misalnya sakit pulang kepala makani panadol baik pulang dua kali dicoba saudara ya kak menurut hukum adat apabila kepala sakit makani panadol baik tapi bukan si panadol yang membaikkan Allah juga cuma adat benar aja dan bisa ada pengobatan baik bisa juga dimakani panadol banget sakitnya nah itu ngarangnya gini adat nah, jadi pembina ikam tahu ngarang adat maka itu sudah adat ngarang adat selesai adat kan ya benar aja